بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, hadis Al-Bara bin Azib wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. dari sahabat Al-Bara bin Azib رضي الله عنه ia berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, إذا سجدت, apabila engkau sujud, fadha' kaffayka, maka letakkanlah dua telapak tanganmu, warfa' mirfaqaika, dan angkatlah mirfaqaika, dua siku-sikumu. Rawahu Muslim, hadith riwayat Muslim. Hadith ini seperti hadis yang sebelumnya menerangkan tentang kaifiyah, tata cara atau sifat sujud, bagaimana seorang melakukan sujud di dalam salat. Nabi SAW mengatakan, "Idza sajadta fadha' kaffayka." Apabila engkau sujud, letakkan dua telapak tanganmu. Kemudian angkatlah dua sikumu. Dan ini seperti yang dilakukan Rasulullah SAW sebagaimana hadis sebelumnya. Beliau merenggangkan atau menjauhkan kedua siku beliau sehingga tampak putihnya ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini dilakukan ketika seseorang mungkin melakukannya, terutama ketika dia sholat munfaridan sendirian. Sebagai imam juga demikian. Namun ketika dia sholat berjamaah, dia tak mampu melakukan hal itu kecuali sebatas mengangkat kedua sikunya dan tidak mampu melebarkannya, menjauhkannya dari sisi tubuhnya. Yang jelas, ia angkat kedua sikunya dan tak boleh ia letakkan kedua siku di lantai, yang hal itu juga telah dilarang oleh Rasulullah SAW secara khusus dalam hadis yang lain, wala yabsut ahadukum siraihi imbisaqal kalbi, janganlah seseorang di antara kalian yakni melakukan semacam yang dilakukan anjing, di mana dia letakkan dua tangannya dan siku-sikunya di atas lantai. Nah, atau di atas tanah. Hadis berikutnya wa'an Wa'il ibn Hujr. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم. Dari sahabat Wa'il bin Hujr, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, adalah beliau apabila melakukan ruku' farraja baina asabi'ihi, beliau merenggangkan antara asabi'ihi, jari-jari beliau. Wa idza sajada, dan apabila beliau sujud, dhamma asabi'ahu, beliau merapatkan jari-jari beliau. Rawahu al-Hakim, hadis riwayat al-Hakim. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada hadis ini Nabi SAW melakukan ruku' dengan merenggangkan jari-jari beliau. Yang ini tata cara rukuk, terutama bagaimana meletakkan tangan dan jari-jarinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, beliau ada lututnya. Sehingga seolah-olah beliau menggenggam lutut itu. Kemudian merenggangkan jari-jari saat memegang lutut tersebut. Nah, inilah sunnah Nabi SAW. Beliau tak merapatkan jari-jarinya, bahkan merenggangkan, ya, lawan daripada merapatkan. Adapun ketika sujud, beliau SAW merapatkan jari-jari beliau. Bukan merenggangkan, tapi merapatkan ketika sujud. Meletakkan di atas lantai atau di atas tanah. Lalu beliau merapatkan jari-jari pada saat sujud. Jadi berbeda antara saat rukuk dan sujud. Ketika rukuk, jari diketinggangkan, dan ketika sujud, jari-jari dirapatkan. Hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qalat ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an, beliau salat dengan duduk bersila. Rawahu An-Nasa'i, hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini pun disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwani fi din rahimakumullah, Aisyah ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk mutarabbi'an, duduk bersila. Nah, ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau tak mampu melakukan salat dengan berdiri, ya. Disebutkan oleh Syekh Fauzan Ta'ala, hafizallahu ta'ala, bahwa dilakukan hal itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau tak mampu berdiri disebabkan beliau pernah terjatuh dari kuda sehingga tak mampu berdiri, maka beliau sholat dengan duduk. Nah, bagaimana duduk sholat? Beliau duduk dengan mutarabbi'an, dengan bersilah. Ya. Adapun rukuk dan sujudnya, rukuk dengan menundukkan kepalanya, sujud pun demikian, dan sujud lebih rendah daripada rukuknya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa umat bersepakat ala anna man ajiza 'anil qiyam fil fariidhah shallaha qa'idan, bahwa siapa yang tak mampu berdiri dalam salat fardu maka dia salat sambil duduk. Wala i'adata 'alaih, dan tak perlu dia mengulanginya, mengulangi sholat. Wala yang khusus sawabahu, dan ini pun tak mengurangi pahalanya. Jadi pahala tetap sempurna. Adapun hadis yang mengatakan bahwa sholat orang yang duduk mendapat setengah pahala sholat orang yang berdiri, ini berlaku bagi mampu, misal pada sholat sunnah. Boleh seorang sholat sunnah dengan duduk walaupun mampu berdiri. Nah, yang seperti ini dikatakan dia mendapat setengah atau separuh, setengah pahala orang-orang yang sholat berdiri. Adapun mereka yang tak mampu berdiri, maka pahala tetap sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebagian keterangan para ulama dibolehkan pula apabila dia nak sholat duduk dengan iftirash. Dibolehkan pula apabila dia sholat dengan duduk iftirash. Nah, namun dengan tarabbu' mutarabbi'an, ini jelas sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mampu berdiri dalam salat fardu, maka dia wajib berdiri. Dan al-qiyam, berdiri ketika salat fardu, adalah ruknun min arkanis salat, salah satu rukun dari bagaimana dengan makmum? Makmum mengikuti imam. Apabila imam sholat berdiri, makmum sholat berdiri pula. Apabila imam sholat duduk, maka makmum pun sholat dengan duduk. Hadis berikutnya, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina as-sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahu al-arba'ah an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud wa shahahu al-Hakim. Rabi'ah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي صلى الله عليه وسلم كان يقول dahulu beliau mengatakan atau mengucapkan baina sajdataini antara dua sujud Allahumma ighfirli ya Allah ampun dan kasihilah aku wahdini dan berikan petunjuk kepadaku wa'afini berikan kesehatan keselamatan kepadaku warzuqni dan berikan kepadaku rizki rawahu al-arba'ah hadis riwayat al-arba'ah yakni Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i illa Nasa'i kecuali Nasa'i wal-lafzu di Abi Dawud lafad hadis ini lafad hadis Abi Dawud Sahahu Al-Hakim dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim rahimahullah. Demikian pula di masa ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hadis ini menerangkan kepada kita bacaan atau doa yang dibaca antara dua sujud. Salah dua sujud. Yaitu Allahumma gfirli warhamli wahdini wa'afini warzuqni. Ini salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Di sana juga ada doa yang lain. Misalnya Rabbi gfirli. Itu pun boleh. Ya. Bagaimana dalam hadis. Juga di sana pun ada bacaan yang lain. Selama bacaan dan doa tersebut sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diperbolehkan untuk dibaca. Dia memilih, bukan menggabung antara doa-doa tersebut, tapi memilih salah satu darinya. Apakah membaca doa ini, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, atau dia memilih Rabbil Firli, atau dia memilih doa yang lain yang sahih. Ya, kan boleh dilihat di kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Di sana beliau menyebutkan beberapa bacaan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian حديث بريكتنا وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كاته صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Innahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli melakukan salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi, apabila beliau pada rakaat ganjil min salatihi dari salat beliau, lam yanhad, beliau tak bangkit. Hatta yastawiya qa'idan, sehingga tegak lurus dalam keadaan duduk. Rawahu al-Bukhari. Nah, hadis ini tentu sahih riwayat al-Bukhari. Dan hadis ini menunjukkan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan beliau di dalam salat. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari salat dari rakaat yang ganjil. jika rakaat pertama atau rakaat ketiga. Beliau tak langsung berdiri, lam yanhad, tak langsung berdiri ke atas, namun beliau terlebih dahulu duduk. Beliau terlebih dahulu duduk tegak dalam duduknya, duduk yang sempurna, duduk iftirash yang sempurna. Lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, beliau tak bangkit sampai beliau tegak lurus dalam duduknya, yakni duduk yang sempurna dalam duduk iftirash. Nah, baru setelah itu sejenak, sekejap beliau duduk, lantas beliau bangkit berdiri. Nah, duduk ini kemudian yang diistilahkan oleh sebagian ulama dengan jilsah al-istirahah, duduk istirahat. Duduk ini yang kemudian disebut oleh ulama dengan jilsatu al-istirahah, duduk istirahat. Ya, dan ini adalah sunnah, dan ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini salah satu yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ini sunnah. Kemudian wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu قانت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه تبقى عليه. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qanat shahran, beliau kunut selama satu bulan بعد الركوع, setelah ruku' yad'u ala ahya'in minal arab, beliau berdoa mendoakan kecelakaan untuk mereka, ahya', beberapa kabilah dari orang-orang Arab. Tsumma tarakahu, kemudian beliau meninggalkan kunut tersebut setelah satu bulan. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kunut. Dan ini yang kemudian disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau melakukannya selama satu bulan, mendoakan kecelakaan bagi sekelompok kabilah dari orang-orang Arab. Nazilah, yakni suatu bencana, ya, disebut kunut nazilah. Bencana yang dimaksud di sini adalah ketika itu beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh, ya, dibantai, dibunuh oleh sekelompok dari orang-orang Arab. Disebutkan di sana ada kabilah Ri'lin dan Zakwan. Di sana juga ada beberapa kabilah yang lain seperti Usayyah. Al-Muhim, beberapa kabilah dari kabilah-kabilah Arab melakukan pembantaian kepada Allah alaihi wasallam. Maka Nabi SAW berdoa kunut karena nazilah bencana tersebut, terbunuhnya beberapa sahabat. Sehingga itulah sebabnya disebut dengan kunut nazilah, bencana yaitu dibantainya kaum muslimin. Dan ini juga sebagai keterangan bahwa bencana alam semacam gempa bumi, gunung meletus, atau patuklik yang panjang. Di sana ada kutub nazilah. Ya. Kenapa? Karena semacam itu bencana alam yang terjadi pun di zaman Nabi pernah terjadi beberapa hal terkait dengannya. Patuklik misalnya dan sejenisnya di zaman sahabat. Pernah juga gempa bumi yang seperti itu tak ada kunut pada saat semacam itu. Sehingga kunut adalah semacam bencana yang ada di zaman Nabi, yaitu terbunuhnya kaum muslimin. Nah, Nabi SAW melakukan doa ini selama satu bulan, dan pembatasan satu bulan bukan berarti wajib satu bulan, bukan berarti pula tak boleh kurang, tak boleh lebih dari satu bulan. Bahkan seperti diterangkan oleh sebagian orang, ini tergantung pada keadaan. Namun bila dia melakukan satu bulan pun tentu boleh, dan itu sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, letak kunut nazilah ba'da ruku', setelah ruku'. Ya, sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, kemudian membaca doa kunut. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah doa ya, mendoakan untuk mereka orang-orang kafir musyrik agar ditimpa bencana, doakan supaya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka membantai kaum muslimin. Ya, misal mengatakan Allahumma andaka wa alaihim ba'saka wa rijzak. Ya Allah, turunkan kepada mereka azabmu. Allahumma zalzilil arda min tahti aqdamihim. Ya Allah, guncangkan bumi dari bawah mereka. Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim. Ya Allah, jadikan tipu daya mereka di leher mereka sendiri. Dan semacam itu dari doa-doa untuk diturunkannya azab bagi mereka orang-orang kafir. Nah, setelah satu bulan tsumma tarakahu, Nabi meninggalkan. Nah, kemudian riwayat berikutnya, dan ini dilakukan di semua salat, bukan hanya waktu salat tertentu, dilakukan selama satu bulan di setiap salat. Boleh sekali dia meninggalkan kunut, tentunya bukan hal yang wajib dia melakukan kunut. Namun ketika dia melakukan, ya, dianjurkan melakukan di semua salatnya lima waktu. Ketika dia melakukan di waktu salat maghrib, isya, subuh, lakukan dengan jahr. Dan ketika dia melakukan di salat sirriyah, salat asar, salat zuhur, dia pun berdoa dengan jahriyah, dengan jahr, sehingga mungkin diaminkan atau boleh diaminkan oleh jamaah yang di belakang yang mengikutinya. Selanjutnya wali Ahmad wajaraku min hadithin akhar, hadithin akhar, dan riwayat Ahmad dan Daruqutni semacam itu dari hadith yang lain. Wazada, bahkan beliau menambahkan, amma fi subhi walam yazal yakunutu hatta faraqat dunia. Adapun di waktu subuh, maka beliau tetap kunut sampai faraqat dunia, tinggalkan dunia. Nah, di sini tanpa ada pertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Karena pada hadis ini disebutkan bahwa beliau terus melakukan kunut sampai beliau wafat untuk waktu subuhnya. Sementara hadis yang sebelumnya Anas mengatakan setelah sebulan beliau tarakal kunut, tarakahu. Beliau meninggalkan kunut, tak lagi kunut setelah satu bulan. Nah, tentu di sini perlu kita bahas secara riwayat sebelum kita membahas secara dirayah pemahaman terhadap dua riwayat ini. Abu hadis yang pertama, hadis muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tentu sahih. Dan ini pada derajat sahih yang paling tinggi, disepakati Bukhari dan Muslim. Adapun hadis berikutkan bahwa Nabi kunut sampai meninggal, ini hadis bukan riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah riwayat Ahmad dan Dharqutni. Bagaimana sanad hadisnya? Perlu kita lihat sanad hadis ini. Ternyata sanad hadis ini memiliki kelemahan, yaitu bahwa hadis ini diriwayatkan melalui seorang bernama Abu Rawi bernama Abu Razi Ar-Razi Abu Ja'far Ar-Razi la yuhtaj bihi ila farada bi su'i hifdhihi. Demikian disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz menyebutkan demikian. Beliau adalah seorang yang bila meriwayatkan bersendirian tanpa ada pendukung, maka tak boleh diterima riwayatnya risu'i syifrihi, karena hafalannya yang tak bagus. Nah, di sini beliau bukan hanya bersendirian dalam meriwayatkan, bahkan riwayatnya pun bertentangan dengan hadis yang sahih yang muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim. Maka dari itu riwayat ini tergolong riwayat yang dhaifah, lemah. Ya. Riwayat yang dhaifah, lemah. Demikian kata Syekh bin Baz rahimahullah. Dan boleh pula dilihat dalam kitab silsilah al-hadis dhaifah nomor 1238. Dan ditegaskan lagi yang menunjukkan lemahnya riwayat itu hadis berikutnya, sahabat hadis yaitu hadis Sa'ad bin Tariq Al-Asja'i radhiyallahu an qala ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali afakanu yaknutuna fil fajri qala ay bunayya muhdathun rawahu al-khamsa illa Abu Dawud. Dari Sa'ad bin Tariq al-Asja'i radhiyallahu an, ia berkata, qultu li abi, saya mengatakan kepada ayah saya, ya abati, wahai ayahku, innaka qad sallaita, sungguh engkau telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan di belakang Ali. Apakah yaknutuna fil fajri? Apakah mereka melakukan kunut pada salat fajar? Qala Tariq al-Asja'i mengatakan, ay bunayya, wahai putraku, muhdatsun, itu sesuatu yang baru. Yakni Nabi tak melakukannya dan Al-Khulafa'ur Rashidun tak melakukannya. Ya. Nabi tak melakukannya, kunut di waktu fajar, kunut subuh. Al-Khulafa'ur Rashidun juga tak melakukannya. Baik, ini menguatkan bahwa riwayat Ahmad dan Dharqutni yang melalui sanad Abu Ja'far Ar-Razi adalah riwayat yang lemah. Ya. Boleh kita katakan mungkar karena dia secara sangat dhaif dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Baik. Lantas mengapa Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat kunut subuh dilakukan Yani Al-Imam Syafi'i rahimahullah mungkin belum mengetahui semacam hadis Tariq Al-Asy'i, atau beliau menganggap riwayat Ahmad dan Dharuqutni di atas adalah riwayat yang sahih, belum mengetahui kelemahannya. Wallahu a'lam. Allah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ma'dzur. Namun kita yang telah sampai kepada kita keterangan tentang lemahnya hadis tersebut dan bertentangan dengan hadis yang sahih, maka kita tak boleh memegangi pendapat itu. Bahkan kita katakan mereka yang menurut subuh terus-menerus berdasarkan hadis ini, mereka telah salah, itu lemah, hadis itu lemah. Kemudian disebutkan wa anhu, hadis sebelumnya, kita kembali ke hadis sebelumnya. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin. Sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu, beliau tak melakukan kunut illa idza da'a, kecuali apabila beliau da'a li qaumin, mendoakan suatu kaum, au da'a ala qaumin, atau mendoakan keburukan atas suatu kaum yang lain, itu terhadap mereka orang-orang kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi melakukan kunut nazilah. Ya, melakukan kunut nazilah. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala dan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ahibati billah rahimahumullah, kiranya cukup jelas seperti ini. InsyaAllah kita sementara cukup sampai hadis ini dan kita lanjutkan InsyaAllah pada kesempatan yang lain hadis berikutnya. Allahumma a'lam bissawab. Wadhal bila ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yani ada beberapa fatwa ulama, sebagian ulama memfatwakan boleh kita mengangkat tangan mengikuti imam, sebagian fatwa ulama mengatakan kita tak perlu mengangkat tangan. Dan itu yang saya ingat dari fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Habibahullah, beliau mengatakan tak perlu mengangkat tangan. Ya. Ya. Hasan tak jadi imam ya, mereka katakan kepada mereka agar mereka yang menjadi imam ya, kalau terpaksa mereka tetap saya, kita jawab saya tak melakukan kunut ya. Kalau mereka setuju ya boleh saja kita sholat, tapi kalau mereka tetap ingin melakukan kunut, maka silakan imam. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.